Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari buku Da'u wa Dawa, karya dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita yang telah lalu adalah pembahasan bahwa banyaknya manusia yang tertipu daya atau tertipu dengan prasangka yang salah. Mereka mengedepankan Allah maaf, Allah pengampun, sehingga mengantarkan mereka melakukan maksiat dengan alasan dan berdalih Allah pengampun. Ini adalah salah satu daripada tipu daya syaitan. Dan juga kita telah membahas bahwa sesungguhnya orang yang berharap ampunan itu harus melakukan cara agar harapannya dapat dia gapai. Harapan apapun yang ada pada kita akan kita dapatkan dengan izin Allah jika kita menempuh cara agar harapan tadi kita gapai. Kalau harapan tadi hanya harapan yang tidak dibarengi dengan keinginan dan amalan, maka itu yang dikatakan angan-angan kosong. Ini pun kita telah bahas perbedaan harapan dan angan-angan kosong, sangkaan yang terperdaya. Maka itu Ibnu Qayyim rahimah ta'ala di pertemuan yang lalu kita katakan syarat-syarat berharap itu ada tiga. Orang kalau berharap kepada Allah atau berharap apapun harus melakukan tiga ini: mencintai yang diharapkan, suka terhadap apa yang diharapkan. Dia berharap surga, dia suka surga. Dia berharap ampunan Allah, dia suka ampunan Allah. Yang kedua, khawatir apa yang dia harapkan tadi luput dan hilang, cinta dan harapan. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Jika dia tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, maka itu adalah angan-angan kosong. Pengen tapi gak usaha, mau tapi gak mau berusaha, gak mau melakukan suatu tindakan syariat sehingga mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan kebanyakan atau sebagian orang. Subhanallah, menganggap ringan dan enteng dosa dikarenakan berharap Allah mengampuninya. Berharap Allah masukkan dia ke surga tapi dia enggak melakukan amalan yang mendekatkan ke surga. Ini harapan yang dikatakan dengan gurur, tipuan. Tapi harapan itu akan benar apabila berharap plus melakukan amal. Berbeda dengan para sahabat, ini telah kita bahas juga. Bagaimana para sahabat? Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang paling banyak beramal. Tapi ketika mereka beramal, bahkan yang keluar dari diri mereka adalah takut. Harapan tetap ada, tapi takut mereka lebih dominan. Kita subhanallah amalannya kurang tapi harapannya besar. Sahabat amalannya banyak tapi takutnya besar. Walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajillah. Sampai ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini, mereka melakukan apa-apa yang Allah perintahkan tapi hati mereka gemetar dan takut. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa hati mereka gemetar dan takut? Apakah mereka melakukan maksiat, minum khamar, berzina? Kata Rasulullah SAW, bukan ya Aisyah. Mereka beramal soleh tapi takut amalnya enggak diterima. Itu sahabat. Maka mereka menjadi umat yang terbaik. Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terbaik di zaman kejayaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tipuan yang pertama. Tipuan syaitan sehingga meninggalkan amal. Merasa Allah pemaaf, pengampun sehingga amalnya tidak ditambah. Adapun yang kedua, orang yang beramal, orang yang melakukan ketakwaan dan kebaikan, masya Allah puasanya bagus, sholatnya bagus, baca Qur'annya juga bagus, tapi timbul di hatinya ujub, sombong, kiber, merendahkan orang lain. Ini pun sama, ini pun namanya penyakit juga. Bahkan bisa menggugurkan amalan. Ketika melihat orang lain sedekah, orang lain direndahkan, ah dia mah sedekahnya cuman pakai koin, saya ini sedekahnya gambar monyet. Padahal sama aja, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik. Ini terkadang terselip di hati orang-orang yang ditipu dan ditiupkan syaitan. Dan ini pun bisa membatalkan amal. Kembali lagi bagaimana para sahabat. Subhanallah. Mereka melakukan amal tapi mereka takut. Maka di sini Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kisah tentang Abi Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali, bagaimana kisah-kisah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim, "Wa man ta'amala ahwalu sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khauf." Barang siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia akan mendapatkan bahwa para sahabat adalah orang yang paling di puncak amal bersama takut yang besar kepada Allah. Nahnu jami'an baina taqsir bal tafrid wal aman. Sedangkan kita semua, kata dia, adalah orang-orang yang menggabungkan antara kekurangan amal bahkan kelalaian dengan rasa aman. Kalau sahabat yang digabungkan dengan mereka amal yang optimal dengan takut yang terus ada. Kalau kita amal yang kurang dengan aman yang lebih besar. Udah amalnya sedikit tapi rasa amannya paling besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan, wa dzakara anhu annahu kana yamsiku bilisani wa yaqul, atau sebelumnya, wadattu anni sa'ratan fi janbi 'abdil mu'min, dzakara Ahmad anhu. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata bahwa aku ingin sekiranya aku menjadi sehelai rambut di sisi seorang hamba mukmin. Ini riwayat Ahmad. Abu Bakar hanya ingin menjadi sehelai rambut. Dalam riwayat yang lain, anhu annau kana yamsiku bilisani wa yaqul. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah memegang lisannya dan berkata, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Ini yang akan mengantarkan aku kepada al-mawarid. Allahu alam, mawarid syar. Yang mengantarkan aku kepada kebinasaan. Wa kana yabki katsira. Bahkan dahulu Abu Bakar As-Siddiq banyak-banyak menangis. Fa yaqul, bahkan dia mengatakan, ibuku, fa in lam tabqu fatabaqau. Menangislah kalian, jika kalian tidak bisa menangis maka berusahalah menangis. Wa kana idza qama lis-salati ka'anna 'aud min khasyatillahi azza wajal. Bahkan dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jika berdiri untuk salat dia bagaikan batang kayu yang tegak karena takut kepada Allah. Suatu ketika ada yang membawakan seekor burung kepadanya. Abu Bakar membolak-balik lalu berkata, burung dibawa kepada dia. Maka Abu Bakar berkata, tidaklah hewan buruan ditangkap dan pohon ditebang melainkan ada tasbih yang disia-siakan. Saat menghadapi maut, ketika Abu Bakar radhiyallahu an ingin meninggal, ketika ingin meninggal, maka Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, ya bunayyah, inni asabtu minal mali muslim. Wahai anak perempuanku, wahai putriku, sebagian harta kaum muslimin ada padaku, yaitu aba'ah maksudnya mantel, pakaian, bejana untuk memerah susu dan budak ini, bawalah segera kepada Umar bin Khattab. Ini menunjukkan rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika di akhir hayatnya dia masih mengingat bejana yang bukan milik dia. Berkata Qatadah, balaghani anna Abu Bakar qala laitani khadratan ta'kuluni dawab. Abu Bakar mengatakan, seandainya aku ini hanya sehelai daun, ta'kuluni dawab, yang dimakan ulat. Kenapa dia berangan-angan seperti itu? Karena kalau dia menjadi daun, tidak ditanya, tidak dihisab, juga tidak dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam sebuah riwayat juga, Umar bin Khattab ketika Umar membaca surat At-Tur, Umar mengatakan, Allah berfirman, inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu pasti ada, pasti terjadi. Fabaka wasyadda buka'uhu hatta maradha wa'adu. Maka Umar menangis, dan menangis yang sangat keras sampai dia sakit. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika baca ayat ini dia menangis sampai dia sakit. Padahal dia orang yang dikatakan Rasulullah SAW Umar fil jannah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan 10 orang yang dikabarkan Rasulullah SAW masuk surga. Tapi ketika Allah kabarkan Rasulullah atau Rasulullah SAW kabarkan bahwa mereka masuk surga, tidak merubah keimanan mereka. Tetap amal, tetap takut kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini masih Ibnu Qayyim membawakan beberapa contoh yang lain. Beberapa contoh yang lain tentang takutnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya mereka mengantarkan mereka beramal. Sampai dikisahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikarenakan sering menangis, di pipinya ada bekas air mata yang seperti bekas garis air mata. Subhanallah. Abdullah bin Abbas. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasannya bahwa salah satu yang menyebabkan banyak manusia tercebur dalam dosa dikarenakan salah memahami dan salah mengilmui. Mereka memahami Allah pengasih, Allah penyayang, tapi mereka tidak mau beramal dengan alasan Allah pengasih dan Allah penyayang. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terus beramal, bahkan mengoptimalkan amal, tapi rasa takut mereka yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, faslun. Dararud dzunubi fi qalbi ka dararis sumum fil abdan. Darar, bahayanya dosa di dalam hati bagaikan bahayanya racun di badan. Bagaimana kalau badan kita kena racun? Seperti itu juga kalau hati dipenuhi dengan dosa. Berkata Ibnu Qayyim, fal narji ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da alladzi istamarra afsada dunya al-'abd wal akhirah. Maka mari kita kembali kepada pembahasan kita tentang menyebutkan obat-obat dari penyakit yang apabila seorang terus dalam penyakit ini akan merusak dunianya dan akan merusak akhiratnya. Mimma yanbaghi an ya'lam anna adh-dhunub wal ma'asi tadur. Di antara perkara yang harusnya dipahami bahwa dosa dan maksiat itu memudaratkan, merugikan, merusak, menghancurkan. La budda anna dararuha fi qalbi ka dararis sumumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Dararnya dosa atau dampak jeleknya dosa di dalam hati itu bagaikan dampak jeleknya racun di dalam badan, sesuai dengan derajat racun tadi yang merusak badan, sebesar dengan, sesuai dengan dosis yang merusak, dosis racun yang merusak badan. Semakin besar dosis racun yang merusak badan, semakin lemah badan tadi. Maka semakin besar maksiat yang merusak hati, semakin lemah hati tadi. Apa dampaknya kalau hati lemah? Dampaknya kalau hati lemah, berat ibadah. Mau sholat 4 rakaat kayak disuruh sholat 40 rakaat. Berat. Disuruh jalan ke masjid yang 20 meter berat, tapi kalau disuruh jalan 200 meter kalau untuk selain Allah bisa. Apa yang menyebabkan berat? Lemahnya hati. Apa yang menyebabkan hati lemah? Dararud dzunub. Dampak negatif dari dosa. Sama seperti itu juga fisik, maka diumpamakan oleh Ibnu Qayyim, sama seperti itu juga fisik. Fisik yang kena racun tergantung besar kecilnya racun. Kalau racunnya tambah besar, maka fisik tadi bisa enggak bangun. Bisa enggak bergerak. Bahkan fisik tadi bisa mati. Seperti itu juga hati. Semakin dia kena racun maksiat, racun dosa, semakin kebal. Semakin kebal, artinya semakin mati hatinya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, hatinya sudah tidak bergetar. Sementara Allah katakan di Quran, Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Kata di sini, wahal fi dunya wal akhirah syarrun wa dawaun illa bisababi dzunub wal ma'asi wal ma'asi. Apakah ada di dunia dan akhirat kehinaan, kejelekan, bahkan penyakit kecuali disebabkan dosa dan maksiat? Tidak ada azab, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kehinaan, tidak ada kesulitan kecuali pasti sebabnya dosa dan maksiat. Faman ladzi, dia akan contohkan. Dia tanya di sini, faman ladzi akhraja abwayni minal jannah? Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita dikeluarkan dari surga? Adam dan Hawa. Darul ladzdza wan na'im, bahja was surur ila darul alam wa ahzanul wa masa'ib. Dikeluarkan dari tempat yang nikmat, dari tempat yang lezat, dari tempat yang bahagia, dicampakkan kepada tempat yang penuh dengan kepedihan, keletihan, kecapean, musibah. Dari tempat yang mulia, dari tempat yang indah, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, dicampakkan kepada tempat yang penuh dengan keletihan. Apa sebabnya? Adz-dzunub, dosa. Faman alladhi akhraja iblis minal mulukati as-sama' wa tarduhu wa la'anahu? Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari mulukati as-sama', dari kerajaan langit, kepada kehinaan dan kelaknat? Apa sebabnya iblis enggak mau sujud? Berapa kali disuruh sujud sama Allah? Disuruh sujud kepada Adam 1 kali, enggak mau sekali Allah hinakan dia. Sebab maksiat dan dosa. Wa maskhu dhahiruhu wa batinuhu fa'ala suratu akhbah surah wa asna'uha. Maka Allah rubah dohirnya dan batinnya. Iblis yang tadinya termasuk dari makhluk Allah yang ada berada pada yang berada pada kerajaan langit di tempat yang tinggi, karena maksiat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, Allah rubah dia, fisiknya jelek dan akhlaknya jelek. Fa'ala suratuk akbah surah, bahkan Allah jadikan penampilannya penampilan yang paling menakutkan, wa asna'uha, yang paling mengerikan, wa batinuhu akbah min surati wasna, bahkan batinnya lebih jelek daripada penampilannya. Wa badala biqarab ba'id ba'dan, dia ganti kedekatan dengan Allah dengan kejauhan, dia ganti rahmat Allah dengan laknat, dia ganti keindahan dengan kubhan, kejelekan, dia ganti surga dengan neraka api yang menyala-nyala. Wabil imani kufron, dia ganti keimanan dengan kekafiran. Mualatul wala alhamim a'zam adawatu masyaqah, dia ganti kedekatan diri dengan Allah yang maha agung dengan permusuhan dan kemaksiatan. Bijazal tasbihi wa taqdisi wa tahlili jazal kufar wa syirik wal kadhib wa zur wal fahsh, dia ganti tasbih, dia ganti takdis, mensucikan Allah, dia ganti tahlil, dia ganti dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kejelekan, bahkan kemaksiatan. Bilibasil imanan libasil kufur, dia ganti pakaian keimanan dengan pakaian kekufuran. Wal fusuq wal isyan, dengan pakaian kefasikan, pakaian kemaksiatan. Fahana alallahi ghayatul hawan, maka Allah menghinakan dia dan sangat menghinakan dia. Wasaqata min aini ghayatul suqut, bahkan dia terjatuh hina di hadapan Allah dengan sehina-hinanya. Wahala alai ghadab rabb ta'ala fa'ahwah, bahkan Allah menghalalkan untuk iblis murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maktahu akbar mukt, bahkan Allah marah kepada dia dengan semarah-marahnya. Fasara qawadan likuli fasikin, maka dia menjadi pemimpin bagi semua orang fasik. Wal mujrim, semua orang yang jahat. Wa radiya li nafsi bil qiyada ba'da tilka ibada wasiyada, dan dia ridho untuk dirinya untuk mendapatkan pemimpin kejahatan ini setelah dia tadinya adalah ibadah wasiyadah, yang tadinya dia mulia sebagai hamba Allah. Wa iyadzan bika Allahumma man mukhalafa amrika wartikaban nahika, kita berlindung pada Allah daripada mukhalafa amrullah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim di sini menggambarkan bahwa contoh setiap kemaksiatan akan mengantarkan kepada kehinaan, setiap dosa akan mengantarkan kepada kerendahan, dan tidak ada kejelekan, penyakit, bahkan kehinaan kecuali disebabkan dosa. Contohnya abuaina, contohnya kedua orang tua kita Adam dan Hawa yang tadinya mulia. Lalu di sini juga Ibnu Qayyim mencontohkan iblis yang tadinya dia berada pada malaikat-malaikat mulukutus sama, bersama malaikat-malaikat di langit, tapi dikarenakan dia maksiat kepada Allah, Allah hinakan dia, bahkan menjadi orang atau makhluk yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ladzi aghraqa ahlul ardh kulluhum, perhatikan lagi apa yang menyebabkan bumi, penduduk bumi ini pernah tenggelam dengan air. Hatta alal ma' fawqa ra'usil jibal, sampai air-air itu berada di ujung-ujung gunung. Faman ladzi salata ar-rih ala qaum 'ad, kenapa kaum 'ad itu Allah berikan rih, Allah berikan angin, katanya ditiupkan angin. Kenapa pula wa qaum 'ad hatta alqathu mauta ala wajhil 'ar ka'annahum a'jazu nakhla qawiyah, bahkan Allah jadikan kaum 'ad itu bagaikan a'jaz nakhl, bagaikan pelepah-pelepah kurma yang kering. Wa damarat ma damarat 'alai min diyaruhum, dan Allah hancurkan semua tempat tinggal mereka. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut, sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah, hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan dari langit menghujani kaum Lut tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim di sini ingin membawakan beberapa cerita tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum Lut Allah Subhanahu wa taala balik tanah mereka dan Allah hujani mereka dengan batu? Kenapa kaum Ad Allah tiup mereka? Kenapa kaum Nuh Allah tenggelamkan mereka? Kenapa kaum Syuaib Allah berikan mereka sahab, Allah berikan mereka awan, lalu awan itu ternyata tiba-tiba mengeluarkan api yang membakar mereka? Jawabannya cuma satu, karena mereka maksiat kepada Allah. Lalu mengapa Allah ceritakan itu dalam Al-Quran? Agar menjadi pelajaran bahwa siapapun yang melakukan dosa dan maksiat akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dan inilah puncak dharar, puncak daripada kejelekan orang yang melakukan maksiat. Wa man ladhi salatu alaihim anwa'ul uqubat maratu biqatl wal khirabul bilad wa maratu bijazurul muluk wa maratu bimasak qurdah wa qanazir. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan semua hukuman-hukuman ini? Terkadang mereka dibunuh, terkadang mereka ditumpahkan darah, terkadang dihancurkan negeri mereka, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka monyet-monyet dan Allah kutuk mereka menjadi babi. Wa akhiru dzalika aqsamu rabb, dan di akhirnya Allah bersumpah, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Allah akan mengutus pada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang terus mengazab mereka. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Walid bin Muslim qala haddatsana Safwan bin Amr qala haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi qala lamma futihatil qabras faraqa baina ahliha fabaka ba'dhum ila ba'd faraitu Aba Darda jalisan wahdah yabki faqultu ya Aba Darda ma yabkika fi yawm azallahu fihi al-islamu ahlah wa qala Abu Darda wa ihaq ya Jubair ma ahwana al-khalaq 'ala Allah azza wa jalla idza adaa'u amrahu bainama hiya ummatun qahirah zahirah lahum muluk taraku amra Allah fasaru ila ma tara. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkata Walid bin Muslim telah bercerita kepada kami Sufwan bin Umar bin Amr, bercerita kepada kami Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari abinya, berkata dari ayahnya, ketika ditaklukkannya Qabras, satu daerah kerajaan Qabras, faraqa baina ahli, maka diporak-porandakan penduduknya, fabaka ba'dhum ila ba'd, penduduknya menangis, sebagian mereka menangis dengan sebagian yang lain. Ketika Abu Darda melihat ini, maka Abu Darda berduduk sendiri dan menangis. Dikatakan, maka aku berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, apa yang menyebabkan engkau nangis di hari Allah memenangkan Islam, di hari Allah memuliakan orang-orang Islam? Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Apa jawaban Abu Darda? Wa ihaq ya Jubair, celaka engkau ya Jubair. Kenapa? Allah ma ahwana al-khalaq 'ala Allah azza wa jalla idza da'u amrah. Allah tidak akan menghinakan makhluknya, Allah tidak akan menghinakan satu kaum kecuali kaum itu menelantarkan perintah Allah. Perhatikan umat ini, kata dia. Bangsa ini yang dulunya bangsa ummatun qahirah zahirah, umat yang kuat, bangsa yang kuat, bangsa yang menang, memiliki kerajaan yang kuat. Fataraku amrullah, ketika mereka meninggalkan perintah Allah, fasaru ila ma tara, maka mereka menjadi apa yang engkau lihat sekarang, mereka terkalahkan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pula, cerita dari Abu Darda ini menunjukkan bahwa kejayaan satu kaum dan kehinaan satu kaum bukan dikarenakan kekuatan fisik mereka semata, juga bukan dikarenakan kecerdasan mereka semata. Secerdas apapun mereka, tapi kalau mereka maksiat kepada Allah, Allah akan hinakan mereka. Sebagaimana Allah menghinakan, bukankah dahulu orang Romawi itu lebih canggih daripada kaum muslimin? Bukankah orang-orang Persia di zaman itu merupakan kerajaan yang lebih kuat daripada kerajaan kaum muslimin? Bukankah juga Fir'aun raja yang lebih kuat daripada Musa? Bukankah Namrud kerajaan yang hebat di zaman Babylon? dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kehebatan mereka semuanya hancur. Kehebatan Fir'aun hancur. Kehebatan Namrud hancur. Kehebatan dari Romawi hancur. Kehebatan Persia hancur. Padahal mereka bangsa yang kuat. Apa sebabnya? Kemaksiatan kepada Allah. Maka jika ada orang yang menyangka semata-mata dengan kecerdasan, semata-mata dengan kegigihan kerja, dia akan bisa membangun bangsa tapi dia maksiat kepada Allah, ini pemahaman yang salah. Menunjukkan tidak pernah baca Quran. Perhatikan surat Al-Fajr ketika orang menceritakan kaum 'Ad, "Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Kata Allah, perhatikan kaum 'Ad, "Iramadatil imad yang punya gedung-gedung tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang gedungnya belum pernah dibikin di mana-mana, cuman mereka yang bikin." Untuk apa Allah ceritakan kejayaan mereka? Untuk apa Allah ceritakan kehebatan mereka? Setelahnya Allah katakan, Allah ratakan mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat fasad. Apa fungsinya? Apa ibrohnya? Allah menceritakan ini. Artinya ada tanbih, ada perhatian. Sehebat apapun engkau, maka engkau akan sama mendapatkan apa yang didapatkan 'Ad jika engkau bermaksiat kepada Allah. Apakah kehebatanmu seperti kehebatan kaum 'Ad? Tidak. Kaum 'Ad saja yang hebat, yang besar, Allah ratakan ketika dia maksiat kepada Allah. Fir'aun saja yang hebat, yang besar, Allah ratakan ketika dia maksiat kepada Allah. Di sini Abu Dzarda radhiyallahu an, ketika dia menaklukkan satu negeri, mengalahkan negeri yang besar, dia malah menangis. Sahabatnya berkata, "Kenapa engkau menangis Abu Dzarda? Kita lagi menang, kenapa engkau nangis?" Jawaban Abu Dzarda, perhatikan ini. Perhatikan bangsa ini. Bangsa yang kuat, bangsa yang disegani, tapi karena mereka maksiat kepada Allah, Allah ratakan mereka. Dan Abu Dzarda mengatakan, bukan kita yang ratakan mereka. Bukan kita yang kalahkan mereka. Siapa yang kalahkan? Allah. Ketika berhasil, bukan dadanya yang ditepuk, Allah yang dipuji. Inilah sifat-sifat kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis berkata An-Ba'ana Syu'bah bin Amr bin Murrah qala sami'tu Abi Bakhtari yaqul akhbarana man sami'a Nabi. Ini hadis termasuk hadis-hadis dari marasil. La yuhlikun nas hatta yaghduru min anfusihim. Tidak akan dihancurkan satu kaum sampai mereka berbuat dosa dari diri mereka sendiri. Dalam riwayat Ahmad dari Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhaharatul ma'siyah fi ummati ammahumullahu bi'adzab man indahu." Jika telah nampak kemaksiatan di umatku, maka Allah akan azab secara keseluruhan. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unnasun salihun?" Apakah di hari itu enggak ada orang-orang soleh ya Rasulullah sehingga semua Allah azab? Maka Rasul mengatakan, "Bala, tentu ada orang soleh." Faqultu fa kaifa yasna bi ulaika? Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang soleh ini yang ikut diazab ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Fayusibu ma asaban nas." Mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan kebanyakan manusia, tsumma yusirruna ila maghfirah minallahi wa ridwan, tapi mereka akan kembali kepada ampunan dan ridwan dari Allah, keridhaan dari Allah. Ini pun hadis menunjukkan Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, wailul lil arab min syarri qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab dari kejelekan mereka telah dekat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Allah akan mengazab kalian jika dhahara fasad, jika kejelekan itu lebih mendominasi daripada kebaikan. Bahkan orang-orang solehnya pun akan diazab oleh Allah. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau orang-orang berdosa yang diazab, itu karena dosa mereka. Kenapa orang-orang soleh diazab?" Rasulullah mengatakan, "Yub'atsuna," mereka akan dibangkitkan, "maghfiratan," diampuni oleh Allah dan menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mursal Hasan Nabi SAW bersabda, la tazalu hadil ummat tahta yadillah wa fi kafnihi. Kata Rasulullah SAW, atau ini hadis dari perkataan Hasan Al-Basri radhiyallahu an rahimahu taala, la tazalu hadil ummah tahta yadillah, umat ini selalu di bawah tangan Allah, ma lam yumali qura'uha umara'aha, selama qura'uha orang-orang yang baca Qur'annya, yumali ma lam yumali qura'uha umara'uha, selama orang-orang yang baca Qur'annya tidak mematuhi umara, yaitu pemimpin-pemimpinnya, mematuhi dalam kemaksiatan. Malam yazik saluhuha, malam yuzakki salahuha fujaruha, selama orang-orang solehnya tidak merekomendasikan orang-orang fajir. Malam yahinnu khiyaruha asraruha, selama orang-orang jeleknya tidak merendahkan orang-orang baiknya. Faidahum fa'alu dhalik, jika mereka melakukan itu, apa yang dilakukan? Mereka mentaati umara yang maksiat. Mereka merekomendasikan pelaku-pelaku fujar, kejahatan. Dan mereka menghinakan orang-orang baik. Jika mereka melakukan ini, kata Rasulullah SAW, rafa Allah yada'an, Allah akan mengangkat tangannya dari mereka. Thumma salata alaihim jabab, kemudian Allah jadikan yang menguasai mereka pemimpin-pemimpin yang jahat, yang akan terus mengazab mereka dengan sejelek-jeleknya azab. Tsumma darabahumullahu bil faqah wal faqr, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka fakir dan menjadikan mereka terus di atas kesulitan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam hadis yang menunjukkan bahwa kefakiran, kesulitan, bahkan kehinaan itu disebabkan dikarenakan dosa. Dalam hadis dikatakan bahwa selama mereka menghinakan orang-orang baik dan mereka merekomendasi orang jahat malah direkomendasikan, dan mereka mematuhi pemimpin-pemimpin yang maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka fakir, kemiskinan. Wa fil musnad min hadis Tsauban, dalam musnad riwayat Tsauban berkata Rasulullah SAW, innar rajula la yuhramu rizq bi dhanbin yusibahu. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang diharamkan dari rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Ini dampak dari dosa. Ternyata dampak dari dosa adalah salah satunya seret rizki, susah rizki, fakir. Seandainya diberikan rizki, rizkinya tidak mencukupinya. Seandainya Allah berikan harta, hartanya tidak memuaskannya. Karena di sini dikatakan innar rajul, sesungguhnya seseorang diharamkan dari rizki, bisa jadi enggak dapat rizki. Dia padahal udah usaha, dia padahal udah bersungguh-sungguh. Kenapa sebabnya? Bidzan bin yusibahu, dikarenakan dosa yang menimpa dirinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli afakin kama tada'al akalah ala qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, nanti umat-umat akan merebuti kalian bagaikan orang yang merebut makanan di atas meja makan. Jadi kita bagaikan santapan. Qulna ya Rasulullah, amin qillati yawma idzin, kenapa ketika itu kita menjadi santapan? Kenapa kita ketika itu menjadi rebutan? Apakah ketika hari itu kita sedikit? Rasulullah mengatakan, antum yawma idzin katsir, hari itu kalian banyak. Lakinnakum ghatsa'u ka ghatsa'i sayl, tapi kalian banyak bagaikan buih. Tanzi'u mahabbati min qulubi aduwikum, dicabut rasa wibawa kalian dari hati-hati musuh kalian. Fayaj'ala fi qulubikum wahan, dan dijadikan di hati-hati kalian wahan. Qalu ma wahan, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala hubbul hayati wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Ini Rasulullah SAW kabarkan kepada kita dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa kata Rasulullah SAW, nanti kalian di akhir zaman bagaikan makanan yang direbutin. makanan di meja yang disantap jadi rebutan. Para sahabat bingung, kenapa kok kita jadi rebutan? Apakah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak. Bal antum kathir, bahkan kalian banyak. Tapi Allah cabut kewibawaan kalian di hati-hati musuh kalian. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya kita menjadi makanan? Kenapa sebabnya kita menjadi lemah? Kenapa sebabnya bahkan kita menjadi rebutan, direbuti oleh orang-orang yang kufar? Kata Rasulullah SAW, karena al-wahan, karena di hati kaum muslimin ketika itu telah terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Apapun rela diberikan asalkan dia dapat dunia. Terserah agamanya, terserah nabinya, terserah bagaimana ibadahnya, yang penting dia dapat dunia. Ini namanya hubbud dunya. Wa karahiyatil maut, dan takut benci akan kematian. Benci akan kematian di sini maksudnya adalah benci dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la ma'urija bi marartu bi qaumin lahum azfar. Ketika aku dinaikkan Isra dan Mi'raj, aku melalui satu kaum yang mereka memiliki azfar, kuku-kuku, min nuhas yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, yang kuku yang mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Fakultu man haulai ya Jibril. Maka aku katakan kepada Jibril, siapa orang ini wahai Jibril? Qala haulai alladhina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka menjatuhkan kehormatan manusia. Maksudnya memakan daging manusia adalah orang-orang yang melakukan ghibah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, dia ingin membuktikan atau ingin berdalil bahwa kehinaan, kekalahan, kelemahan, bahkan kita menjadi buoy di lautan itu dikarenakan kemaksiatan, bukan dikarenakan kita sedikit. Dan ini memang sudah mulai Allah Subhanahu wa taala tampakkan kaum muslimin dijadikan bagaikan buoy di lautan. Banyak, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Banyak, tapi ketika dilihat, berapakah yang berani membela agama mereka? Berapakah orang yang rela agamanya sebagian mereka bahkan rela agamanya dihinakan? Banyak, secara nominal mungkin banyak. Tetapi ternyata ketika Allah berikan ujian-ujian, Allah nampakkan ternyata sedikit. Berapa banyak orang mengaku Islam, tapi ternyata sholat subuh tetap satu saf. Betul tidak, Pak? Berapa banyak orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi ternyata bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, di antara masjid dan tempat hiburan, mana yang lebih ramai? Kalau seperti ini keadaannya, kalau ternyata kemaksiatan lebih mendominasi, maka kehinaan dan kelemahanlah yang akan Allah berikan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini Ibnu Qayyim akan membawakan hadis-hadis yang berkenaan tentang bahwa kemaksiatan dan dosa akan merugikan di akhirat. Tadi itu adalah hadis-hadis yang berkenaan tentang kemaksiatan dan dosa akan merugikan di dunia. Baik itu rugi berupa azab atau berupa kehinaan atau berupa kekalahan, bahkan Allah jadikan kerendahan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nanti Ibnu Qayyim akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat akan mendapatkan kerugian di akhirat dengan hukuman-hukuman yang Allah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Allahu musta'an. Sudah masuk waktu Isya, tafadhal yang mau azan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sekitar 10 atau 15 menit. Sebelum pertanyaan, saya ingin melanjutkan kembali beberapa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Hadis, sekali lagi kita katakan, hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim sekarang berkenaan tentang dosa itu sebab datangnya azab dan kehinaan. Baik kehinaan secara kelompok, kaum, bangsa, atau kehinaan secara perorangan atau pribadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis, juga Allah menghinakan bangsa-bangsa yang mereka hebat di zaman mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hina dikarenakan mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak dosa yang pertama kali. Bahkan dosa itu salah satu sebab rizki kita terhalangi. Rizki berupa apa? Macam-macam. Bisa jadi rizki berupa anak. Subhanallah, ternyata nikah berapa lama enggak punya anak, bisa jadi sebab dosa, Allah alam. Maka itu salah satu agar kita dibentangkan rizki, dimudahkan memiliki anak, salah satu caranya adalah beristighfar. Sebagaimana Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya ketika dia mengatakan wa yumditkum bi amwali wa banina waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Di dalam surat An-Nuh, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian beristighfar kepada Allah, yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan berikan kalian harta, bentangkan bagi kalian, yumditkum bi amwal, harta-harta yang banyak, wa banin, dan Allah akan berikan kalian harta. Kapan itu? Ketika banyak istighfar. Dalam hadis yang kita baca tadi, orang yang berdosa bisa jadi rizkinya tertahan. Maka istighfar, dosa, dan minta ampun kepada Allah itu terkadang ada hubungannya dengan diberikannya kebaikan-kebaikan dan rizki Allah kepada kita. Kita akan bacakan beberapa hadis lagi. Kata Rasul, dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abi Hurairah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa sebab dosa sehingga Allah tidak menolong satu bangsa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman nanti satu kaum yang mereka menjual agama mereka dengan dunia. Mereka memakai di depan manusia pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit domba yang lembut. Pakaian, maksudnya pakaian mewah, kulit yang bagus. Lisan mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka bagaikan hati-hati serigala. Maka Allah berfirman, Abi yaqtarun, apakah dengan aku kalian menipu? Wa ala yastari'un, apakah dengan aku kalian melampaui batas? Fabi halaftu, maka aku bersumpah, Allah bersumpah, la ab'atsanna ulaika fitnah, aku akan berikan bagi mereka sebuah fitnah, tada' halimu fiha hiran, dan aku akan biarkan orang-orang yang sabar, orang-orang yang lembut di antara mereka dalam kebimbangan. Allah biarkan orang-orang bimbang, padahal orang baik, orang yang lembut, Allah biarkan di atas kebimbangan. Kenapa? Karena di zaman itu orang-orang sudah menjual agamanya dengan dunia. Bagaimana sih jual agama dengan dunia? Fatwanya bisa dipesan. Maunya apa? Halal apa haram? Tergantung masuk rekening berapa. Kalau di rekening masuknya besar, fatwanya besok boleh. Walaupun menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dia pakai dalil akal. Alsinatum ahla, lisan mereka manis, pandai bersilat lidah. Sudah dibawakan dalil yang jelas, tetap mereka putar balik. Kenapa? Mereka tukar agama mereka dengan dunia. Atau kalau gak langsung masuk rekening, janji, pokoknya kalau kamu bisa mengeluarkan fatwa yang menenangkan kami, kamu nanti kami kasih ini dan itu, dunia. Dan sekarang banyak orang, subhanallah ya subhanallah, mau nukar dunia mereka, nukar akhirat mereka dengan dunia. Mereka mau, mereka berhadapan dengan Allah dan Rasul untuk membela dan mendapatkan dunia. Ya lait, penyakit apa yang Allah berikan pada mereka? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka sakit, dan Allah akan tambah terus sakit hati mereka. Artinya, sakit hatinya mereka menyebabkan mereka tamarrad min dinillah, menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda apabila sudah ada kaum yang melakukan ini, Allah akan berikan fitnah. Apa itu fitnahnya dari Allah? Allah jadikan orang-orang halim di antara mereka. Yang halim itu orang yang sabar, orang yang baik, orang yang lembut dalam hiran, dalam kebimbangan. Bimbang akhirnya manusia, manusia yang baik bimbang. Kenapa? Oh, ternyata yang ngeluarin fatwa seolah-olah selama ini tokoh agama yang baik, ternyata fatwanya bikin bimbang orang. Bikin orang ragu dalam agamanya sendiri. Bahkan sebagian mereka yadzubillah bikin mereka antipati kepada Islam sendiri. Subhanallah. Ini tanda-tanda akhir zaman, Rasul mengatakan. Dalam hadis disebutkan Ibnu Abi Dunya dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Ali berkata, akan datang kepada manusia satu zaman tidak ada dalam Islam kecuali tinggal nama. Enggak ada Islam kecuali tinggal nama. Artinya apa, Pak? Enggak ada amalan Islamnya, enggak ada akhlak Islamnya, enggak ada muamalah Islamnya, cuman nama di KTP Islam. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang zaman yang tidak tersisa dalam Islam kecuali tinggal nama. Enggak lagi berpenampilan Islam, enggak lagi berakhlak Islam, enggak lagi berpandangan sebagaimana pandangan Islami, enggak. Tinggal nama saja Islam. Wala minal Qur'an illa rasul. Enggak ada lagi dari Quran kecuali tinggal tulisan. Praktek dalam kehidupan sudah hilang. Wa masajiduhum yauma idin amirah, tapi masjid-masjid mereka di hari itu indah dan megah. Dibikin masjid yang besar, masjid yang bagus. Tapi apa? Wa hiya kharabu minal huda, tapi masjidnya kosong dari petunjuk. Kosong dari hidayah. Masjidnya besar tapi yang salat hampir enggak ada. Jangankan majelis taklim, sholatnya hampir enggak ada. Ini tanda-tanda kata Rasulullah SAW atau kata Ali bin Abi Thalib. Ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama. Ulama-ulama mereka itu sejelek-jeleknya makhluk yang ada di bawah langit. Minhum kharajatul fitnatu wa fihim ta'ud. Akan keluar fitnah dari mereka dan akan kembali fitnah dari mereka. Apa hubungannya dengan pembahasan kita bahwa dosa itu merugikan? Fitnah, ujian, bala itu keluar dari orang-orang yang menjual agama Allah. Fitnah, bala, ujian, kehancuran itu keluar dari orang-orang yang mengaku Islam tapi udah gak ada Islam sama sekali, cuman tinggal nama. Kehancuran, kebinasaan, kerugian keluar. Kenapa? Karena Quran tinggal rosem, Quran tinggal hiasan, tinggal tulisan, tinggal kaligrafi, tapi sudah tidak lagi ada di hati. Itu akan menyebabkan, akan takhrujul fitnah, akan menyebabkan keluarnya fitnah. Berkata Simak bin Harb, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Berkata Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud berkata, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhu, "Idza dhahara az-zina wa riba fi qaryatin adzina Allahu azza wa jalla bihalakiha." Jika telah nampak jelas perzinahan dan riba di satu qaryah, di satu desa, maka Allah telah mengizinkan dan mengumumkan akan kehancuran desa itu. Riba sebab kehancuran, zina sebab kehancuran, dan itu benar. Apa sih, mengapa zina sebab kehancuran? Kita enggak usah berpikir kok hancur turunnya bala, turunnya zilzal, turunnya kegoncangan. Itu memang akan terjadi, tapi yang paling tidak kalau zina sudah keluar, zina sudah tersebar, akan rusak rumah tangga. Istri sudah tidak diamankan lagi. Kalau rumah tangga yang rusak, apa yang terjadi, Pak? Kalau seorang ibu sudah berzina dengan tetangganya, apa yang terjadi? Anak tidak akan terurus. Kalau anak sudah tidak akan terurus, apa yang terjadi? Generasi akan putus. Kalau generasi akan putus, apa yang terjadi? Kehancuran yang akan terjadi. Seperti itu juga riba. Riba, kalau orang terus melakukan riba, maka akan terjadinya kerusakan ekonomi. Gak ada lagi orang kecuali kelihatan kaya, padahal gak ada yang kaya, semuanya ngutang. Akhirnya, kalau semuanya sudah terjadi seperti itu, ada orang akan berlomba-lomba memiliki padahal dia gak mampu. Orang kalau sudah berlomba-lomba memiliki padahal dia gak mampu, apa yang terjadi, Pak? Rusak ekonomi. Maka itu katanya di sini, idza dhahara zina war riba, jika telah jelas-jelas nampak zina dan riba, adzinallahu azza wa jalla bihalakiha, Allah mengizinkan dan mengiklankan kehancuran satu negeri. Itu dari sisi tatanan sosial, belum lagi dari sisi azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Lut. Ketika mereka melakukan perzinahan, kerusakan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin perubahan dan kebaikan, yang terbaik adalah kita memperbaiki diri kita dahulu. Siapapun kita, lebih baik kita memperbaiki diri kita daripada kita mencari kesalahan orang lain. Kenapa kita sekarang hancur? Kenapa kita sekarang lemah? Kenapa Islam seperti itu? Kenapa Islam seperti buoy di lautan? Jangan tunjuk orang dulu. Coba kita sama-sama tunjuk diri kita. Sholat subuhnya udah jamaah belum? Al-Qur'annya dipegang tiap hari belum? Kalau kita sibuk, oh ini gara-gara salah si Fulan, ini gara-gara salah si Alan, ini gara-gara si Fulan yang begini, enggak bakalan pernah habis. Tapi kalau semua kita kembali kepada diri kita, islahun nafs. Perbaiki diri kita masing-masing. Dan ketika ini semua kesadaran akan ada, maka mujtama, masyarakat akan baik. Masyarakat akan baik. Maka kalau kita ingin perubahan, perubahan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar bagi kaum muslimin, mari kita rubah diri kita dulu. Kita rubah, kita awal dari diri kita, dari anak kita, dari istri kita. Ketika rumah tangga sudah baik, dan setiap rumah tangga baik, akan tercapai warga yang baik. Dari lingkungan keluarga yang baik, akan tercapai desa yang baik. Dari desa yang baik akan tercapai kota, kota yang baik. Dari kota yang baik akan tercapai negeri yang baik. Dan itu adalah salah satu obat yang terbaik untuk memperbaiki keadaan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mengatakan, Allah tidak akan memperbaiki satu kaum hatta mayughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka memperbaiki diri-diri mereka sendiri. Tidak akan Allah perbaiki satu kaum sampai mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Bisa jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu dikarenakan dosa kita, kesulitan kita, bahkan salah satu azab yang telah kita baca tadi, salatu alaihimul umara jabriyat, salah satu azab dan bala yang Allah berikan pada pelaku maksiat, Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Iyadzubillah. Allah musta'an. Mungkin para jamaah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang kita sampaikan. Ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.